Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-10 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang nikmat dan azab kubur, bagian yang kedua. Di dalam hadis Al-Bara radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya orang yang beriman apabila bisa menjawab fitnah kubur dengan baik akan diberi alas yang berasal dari surga, diberi pakaian dari surga, dibuka pintu menuju surga sehingga dia diterpa angin surga dan mencium wanginya bau surga, dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian ditemani amal saleh yang selama ini dia lakukan di dunia yang Allah wujudkan berupa seorang yang berwajah bagus, berpakaian indah dan berbau wangi. Adapun orang yang kafir, maka ketika tidak bisa menjawab fitnah kubur, dia akan diberi alas yang berasal dari neraka, pakaian dari neraka, dibuka pintu menuju neraka sehingga dia diterpa angin yang panas dari neraka, kemudian disempitkan kuburnya sehingga tulang rusuknya saling bersilangan, kemudian ditemani dosa-dosa yang selama ini dia lakukan di dunia yang Allah wujudkan berupa seorang yang buruk rupa dan pakaian serta menyengat bau badannya. Secara umum, kemaksiatan adalah sebab azab kubur. Rasulullah SAW telah menyebutkan beberapa kemaksiatan yang merupakan sebab azab kubur, di antaranya adalah namimah, yaitu mengadu domba, dan juga tidak menjaga kesucian diri dan juga pakaian dari air kencing. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Azab kubur bagi orang yang beriman bisa terhenti dan terputus dengan sebab tertentu, di antaranya adalah doa orang yang berziarah, menghindari kemaksiatan dan bertobat dari kemaksiatan adalah cara untuk selamat dari azab kubur. Doa sebelum salam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya jangan diremehkan meskipun hukumnya sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis riwayat Muslim, dan kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT melindungi kita semua dari azab kubur. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Rasulullah SAW. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.